إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, dan terkhusus nikmat kecintaan berada dalam majlis-majlis ilmu. Harta adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Tetapi nikmat ini bersifat umum. Keislaman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah nikmat yang sangat besar. Iya, nikmat yang sangat luar biasa. Dan dia adalah nikmat yang sangat khusus. Tapi keislaman itu berjenjang-jenjang. Dan di antara jenjang yang menentukan keislaman, curahan nikmat demi nikmat yang lebih khusus. Di antaranya kecintaan berada dalam majlis-majlis ilmu. Banyak yang telah menyatakan keislamannya, tapi tidak semua yang menyatakan keislamannya itu mencintai majlis-majlis ilmu, merasa tenang terhadap kajian-kajian kitab Allah. Tidak semua di antara mereka merasakan kenikmatan dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah, kalau antum merasakan diri antum perkara ini, maka bersyukurlah. Manfaatkan betul nikmat itu. Jaga dan jaga, sebab dia adalah kunci yang betul-betul sangat berharga bagi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada pembahasan basmalah secara agak lebih detail, ya kan? Setelah basmalah kan, setelah Ramadan, pembahasan umum, ya. Baik, setelah basmalah beliau pun memulai kalimatnya dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Apa itu? Annahu yajibu alaina, bahwa sungguh wajib atas kita ta'allumu, mempelajari, mengetahui arba'i masail, empat perkara. Yang mana empat perkara itu kita sudah bahas secara global kan? Yang pertama ilmu, dan ilmunya mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam dengan dalil-dalil. Yang kedua beramal dengan ilmu itu. Yang ketiga dakwah pada ilmu itu. Dan yang keempat bersabar di atasnya. Dalilnya surah wal asri. Baik, kita lihat uraian beliau selanjutnya setelah basmalah. Beliau berkata, i'lam. Ini kalimat perintah. I'lam. Perintah untuk berilmu. Maknanya ilmuilah. Dan ilmu maksudnya jamaah, sesuatu yang terpahami, teryakini. Sesuatu yang mampu menjadi kekuatan kita melakukan amalan. Ini ilmu. Dan inilah ilmu yang bermanfaat. Yang ini yang ingin beliau inginkan. Yang ini yang beliau perintahkan. Beliau perintahkan berilmu untuk mengetahui sesuatu dengan cara seperti ini. Supaya apa yang akan beliau sampaikan ini betul-betul kita pahami. Kita yakini. Sehingga menjadi kekuatan yang dengannya kita mampu beramal di atas perkara itu. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang Nabi kita Muhammad SAW sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara ini. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Ya Allah, beri saya rezeki ilmu yang bermanfaat. Iya. Bersamaan dengan doa itu, beliau juga mempunyai doa. Iya. Beliau mempunyai doa yang seperti itu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Rezeki yang merupakan kunci kebaikan berupa ilmu yang bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum beliau menyampaikan apa yang harus diketahui itu, apa yang harus diilmui itu, beliau sebutkan dulu doa. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. I'lam, ilmui, ketahuilah. Apa itu? Sebelum beliau sebutkan, beliau susul setelah kata i'lam, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Perhatikan jamaah metode ini. Ini metode yang menunjukkan bahwa pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mempunyai kelembutan. Mempunyai kasih. Dan betul-betul menginginkan orang yang diajar, orang yang membaca kitabnya, agar supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar pendidikan adalah rahmat. Hendaknya pendidikan itu, dakwah itu, pengajaran itu didasari oleh kasih, didasari oleh rahmah. Nabi SAW telah menegaskan, Ar-Rahimuna man fil ard, yarhamuhu man fis sama. Mereka-mereka yang merahmati di muka bumi akan dirahmati oleh Dia yang di atas langit, Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah jamaah adalah sifat yang sangat mulia. Hendaknya perkara ini mendasari jiwa setiap mukmin, setiap mereka-mereka yang menyatakan keislamannya. Rahmati diri kita jamaah, sayangi diri kita, kasihi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, kesabaran, seluruhnya hendaknya kita dasari di atas nilai-nilai rahmah. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Ini juga menunjukkan adab dalam mengajar. Hendaknya dengan kelembutan dan betul-betul mengharapkan kebaikan kepada yang diajar. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Di dalamnya terdapat keterangan, isyarat dari beliau bahwa apa yang akan diketahui ini, kalau kita mampu betul-betul ilmui, jadikan pegangan, maka sungguh dia betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk memahami apa yang akan beliau sampaikan, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan ilmu yang sangat bermanfaat itu. Doa rahimakallah ketika diucapkan secara tersendiri seperti ini, maka dia mencakup rahmat terhadap apa yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang telah lalu, semoga Allah merahmati engkau. Kalau kita arahkan kepada yang telah lalu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu, mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan tetap menjaga amalan-amalanmu. Semuanya itu adalah rahmat. Ini kandungan doa ini. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kalau kita hubungkan dengan perkara yang sekarang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada engkau. Iya, untuk beramal. Iya. Untuk mampu melakukan kebaikan demi kebaikan pada waktu-waktu sekarang. Sebab dalam beramal kita perlukan kekuatan, kita perlukan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya amalan kita diterima. Dan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau dalam perkara yang akan datang. Ini mencatat juga, semoga Allah merahmati engkau dalam perkara yang akan datang. Kalau perkara yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada engkau supaya mampu melakukan, memperbaiki amalan-amalanmu pada hari-hari selanjutnya, meningkatkan amalan-amalanmu pada hari-hari selanjutnya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau pada masa akan datang sebagai orang yang lebih baik lagi. Dan masuk di dalamnya, supaya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan engkau dari perkara-perkara yang bisa membahayakan engkau pada masa-masa yang akan datang, yang sebelumnya mungkin kamu masih terkena, masih terjerumus dalam kesalahan itu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, mencakup semoga Allah melepaskan engkau dari kesalahan itu pada hari selanjutnya. Ini doa rahimakallah, jadi mencakup perkara-perkara itu. Jadi dia doa adalah dia doa yang sangat luar biasa. Baik. Selanjutnya, setelah doa ini, beliau pun menyampaikan ilmu itu. Annahu yajibu alaina, bahwa sungguh wajib atas kita ta'allumu, mempelajari, mengetahui arba'i masail, empat perkara. Judul kitab ini Salatatul Usul, tiga landasan pokok. Hanya sebagaimana pengarang-pengarang yang lain sebelum membahas inti pembahasan didahului dengan beberapa pendahuluan dulu. Beliau dahului dengan pendahuluan kewajiban mengetahui empat perkara, dan sebentar kita akan tahu hubungan judul atau inti pembahasan dengan pendahuluan ini. Wajib atas kalian mempelajari empat perkara, mengetahui empat perkara. Yang pertama kata beliau, al-ula, yang pertama adalah ilmu. Wajib berilmu. Kita harus paham, kita harus ketahui bahwa kita wajib untuk berilmu. Beliau langsung menyebutkan ilmunya apa? Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Keseluruhannya bil adillah, dengan dalil-dalil. Harus dengan dalil-dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, ats-tsaniyah kata beliau, yang kedua al-amalu bih, beramal di atasnya. Di atas ilmu itu. Ats-tsalitsah, yang ketiga ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu itu. Dan ar-rabi'ah, yang keempat as-sabru 'alal adafi, bersabar dari gangguan terhadap perkara ini. Baik, hubungan tiga landasan utama itu terhadap empat perkara ini adalah, lihat pada kewajiban yang pertama. Beliau mengatakan al-ula yang pertama, wajibnya berilmu. Kemudian langsung beliau sebutkan ilmunya apa? Mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal nabinya, dan mengenal Islam. Bukan ketiga hal ini yang merupakan thalathatul usul. Bukan ketiga hal ini yang merupakan tiga landasan pokok yang akan beliau bahas. Bukan ketiga hal ini yang merupakan tiga perkara yang sangat mendasar dalam agama yang akan ditanya di alam barzah tentang marabbuk, siapa rabb engkau. Tidak akan terjawab jamaah kecuali mereka-mereka mengenal Allah dengan pengenalan yang benar dan istiqamah di atas perkara ini. Kita akan ditanya dengan man nabiyu, siapa nabimu? Tidak akan terjawab kecuali bagi mereka-mereka mengenal Rasulullah, haknya nabi, dan memenuhinya, istiqamah di atasnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya dengan wa madinuk, apa agamamu? Tidak akan bisa terjawab jamaah kecuali hanya dengan ilmu, pengenalan yang benar, dan kita istiqamah di atasnya tentang pengenalan tentang Islam, dan kita istiqamah di atasnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai malakul maut menjemput kita. Berarti pendahuluan pertama ini beliau ingin menegaskan empat kewajiban yang dengannya langsung berhubungan dengan tiga landasan utama itu. Ternyata kewajiban yang pertama langsung mengarah kepada wajibnya mengilmui tiga perkara itu. Kemudian al-amal lebih beramal di atasnya, di atas tiga perkara itu. Sebab disitulah dasar Islam dan kesempurnaan Islam dilihat oleh itu. Dakwah pun tidak lepas dari perkara-perkara itu. Dan kesabaran dituntut terhadap perkara-perkara ini. Jelas ya hubungannya. Baik. Sekarang kita urai lebih jauh lagi hal yang pertama. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Lawan ilmu al-jahal. Bodoh. Dongo. Dan yang semisalnya. Kebodohan itu ada dua bentuk. Ada jahlum basit dan ada jahlum murakkab. Ada bodoh yang ringan dan ada bodoh yang berlipat. Jahlum basit, kebodohan yang ringan itu sekedar tidak mengetahui yang benar. Bodoh sebab dia tidak tahu ilmu itu. Jahlum murakkab, bodoh yang double. Bersamaan dengan tidak tahunya, justru yang dia ilmui lawannya dari yang benar. Ini berarti double. Dia tidak tahu, justru yang dia tahu lawannya. Dia tidak paham, justru yang dia pahami lawannya. Kalau yang pertama sekedar tidak paham. Ini kebodohan yang kedua lebih parah dan lebih berat untuk diperbaiki. Kalau yang pertama tinggal diberitahu, kalau memang mau mengikuti kebenaran maka akan mudah bagi dia untuk paham, untuk ikut. Tapi kalau yang kedua dibersihkan dulu ilmu salahnya itu, paham salahnya, yang diyakini benar dan ini berat. Nanti setelah itu dia akan paham kebenaran. Dan ini banyak-banyak terjadi pada ahli bid'ah. Banyak-banyak terjadi pada ahli bid'ah. Terutama mereka-mereka pelaku bid'ah yang sudah berada dalam jenjang da'i ilal bid'ah, mengajak kepada bid'ah, mendalili bid'ah, menguatkan bid'ah itu, mengeluarkan berbagai keterangan-keterangan agar supaya bid'ah itu semakin kuat. Ini lebih berat lagi. Sebab dia sudah mengerahkan mujahadah dalam mengokohkan kesesatan. Yang pertama ilmu. Dan ilmunya pertama mengenal Allah. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibahas lebih jauh lagi dalam tiga landasan utama. Yang inti pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, nantinya bagaimana terwujud penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selainnya. Iya, yang kedua, pengenalan terhadap nabinya. Iya. Mengenal sirahnya nabi, nasabnya nabi, akhlaknya beliau, hak-hak kita terhadap beliau sallam dan seterusnya. Ini akan dibahas lebih jauh lagi. Dan yang ketiga, mengenal Islam. Iya, agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang ada pada Islam ini? Apa perkara-perkara mendasar dalam Islam? Iya. Apa yang mendasari keislaman kita? Apa yang meningkatkan keislaman kita? Hal-hal apa yang bisa membatalkan keislaman? Ini akan dibahas lebih jauh lagi. Baik, semua pengenalan ini harus bil adillah, dengan dalil-dalil. Adillah bentuk jamak dari kata dalil. Dan dalil adalah ma yutawassalu bihi ilal maqsud. Ya, ma yusilu ilal maqsud. Dalil itu sesuatu yang mengantar kepada maksud. Sesuatu yang mengantar kepada maksud. Kalau secara bahasa, itu dalil secara bahasa. Sesuatu yang mengantar kepada maksud. Kalau kita misalnya ingin ke sebuah daerah, kita tidak tahu daerah itu, maka kita perlu dalil. Artinya, perlu orang yang tahu daerah itu yang mengantar kepada maksud kita, kepada tujuan kita. Orang ini namanya dalil. Secara bahasa. Tapi dalam agama, bukan itu yang dimaksud dalil. Dalam agama, yang dimaksudkan dengan dalil adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta ijma'. Ini sumber pendalilan. Sumber utamanya Al-Quran dan sunnah. Disitulah pendalilan. Jadi mengenal Allah bukan sekedar mengenal. Mengenal Nabi bukan sekedar mengenal. Mengenal Islam tidak sekedar mengenal. Tapi harus dengan dalil. Kita inginkan pengenalan kepada Allah yang benar. Kita perlu dalil. Dan tidak ada dalil kecuali hanya dari Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal nabinya, rasulnya. Kita perlu keterangan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak akan kita kenal jamaah kecuali hanya dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Alaihikum rahimakumullah. Beliau sebutkan yang pertama di sini ilmu. Kemudian menyusul beramal. Kenapa ilmu yang pertama? Sebab ilmu kunci. Sebab ilmu pintu. Sebab ilmu dasar. Tidak akan ada amalan tanpa ilmu. Apalagi dakwah tanpa ilmu. Dan kesabaran pun, kesabaran terhadap perkara yang jelas. Dan ini perlu ilmu. Beliau letakkan ilmu pada posisi yang pertama. Memberitakan kepada kita bahwa kewajiban kita yang pertama adalah berilmu. Bukan yang lain-lainnya. Kewajiban kita yang pertama adalah berilmu. Memahami Quran dan Sunnah. Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal Islam. Ini kewajiban yang pertama. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Dengan ilmu, kita berarti memegang perkara terpenting, kunci, syarat pokok dari semua kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzah, dan termasuk apalagi kebaikan di negeri akhirat. Mana dalilnya? Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa saja. Sabda Nabi ini di dalamnya terkandung syarat dan jawaban. Syaratnya, "Man yuridillahu bihi khaira." Siapa saja yang kalau Allah inginkan padanya kebaikan, khaira, kalau Allah inginkan padanya khaira, kebaikan, siapapun dia, kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, maka lihat jawabannya, yufaqihhu fid din, Allah akan faqihkan dia, faqihkan, iya, faqihkan dia, ajarkan dia, pahamkan dia, tanamkan ilmu padanya. Tentang apa? Fid din, tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi fiqhud din, paham agama, ngerti agama, ilmu tentang agama adalah kunci yang menjadi tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kewajiban pertama risau. Risau melihat masyarakat apa semuanya. Kalaupun mau risau, risaulah terhadap diri yang belum paham agama. Risaulah terhadap diri, kenapa saya belum mengerti kandungan ayat ini? Sebab ilmu, kerisauan, kenapa kita belum berilmu? Sebab dia adalah jenjang, dasar, pondasi utama yang menentukan kebaikan. Nabi sendiri yang menjelaskan kunci kebaikan, kalau Allah inginkan kebaikan pada hamba, kalau Allah inginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah faqihkan padanya terhadap agama. Artinya, kalau Allah, kalau kita balik, kalau kita balik hadis ini, kita pahami secara kebalikannya, kalau Allah tidak inginkan kebaikan kepada orang, maka tidak dipahamkan agama. Dia akan semakin jauh dari agama. Semakin dekat dengan hawa nafsu. Semakin senang melakukan-melakukan yang bertentangan dengan nilai-nilai ilmu. Semakin memperturutkan hawa nafsunya, persangkaannya, semakin mengekor dan mengikut kepada orang-orang yang tidak jelas, landasan ilmunya. Akan semakin ikut terhadap adat istiadat. Itu kalau Allah tidak ingin kebaikan pada seseorang, akan dijauhkan dari ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu. Kita ingin terangkat jamaah. Ingin terangkat, ingin dimuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siapa orangnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu darajat, beberapa derajat. Karena itulah ilmu yang benar adalah ilmu benar yang teryakini, yang melahirkan nilai-nilai iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia yang dicipta fi ahsani taqwim, yang dicipta dalam sebaik-baik bentuk, binatang, hewan, Allah Subhanahu wa taala bedakan dengan ilmunya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala halalkan buruannya, hasil tangkapannya, anjing yang terlatih untuk berburu, yang telah diberi ilmu untuk berburu. Kalbul muallam, anjing yang diberi ilmu. Anjing berilmu, berilmu tentang berburu. Dihalalkan makanannya, dilepas dengan nama Allah, berhasil dia matikan, halal. Tapi kalau kancing, anjing yang tidak terlatih, haram dimakan. Coba lihat, anjing Allah bedakan dengan ilmu. Apalagi manusia jamaah, yang dicipta dalam sebaik-baik bentuk. Sungguh jamaah, ilmu betul-betul merupakan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang termulia. Kenapa jamaah? Ilmu beliau mengalahkan yang lainnya. di akhirat akan semakin nampak kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai syafaat terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maksud dari syafaat terbesar, izin Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya disegerakan hari hisab itu, perhitungan di padang mahsyar jamaah. Di padang mahsyar, ketika seseorang berada di hadapan Allah dan kita tidak tahu berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa lama kita nantinya menanti hisab itu, yang jelas dalam penantian itu mengerikan. Matahari sangat dekat. Panaskan betul. Dalam penantian ini, datanglah sekelompok manusia kepada Nabi Adam, minta supaya Nabi Adam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya disegerakan hisab. Sebab Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Nabi Adam alaihissalam memberikan udzur, menyebutkan kesalahannya dan menyatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Dia khawatirkan terhadap dirinya. Hanya Nabi Adam suruh kepada Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Tapi itu pun Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan jawaban yang seperti itu, diriku diriku, kemudian menyebutkan kesalahannya. Nabi Nuh arahkan kepada Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap beliau alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sama. Terus kepada Nabi Musa alaihissalam, Kalimullah, hamba Allah, Rasul Allah, yang Allah langsung ajak bicara. Tetap jawabannya seperti itu. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tetap beliau memberikan udzur. Hanya Nabi Isa alaihissalam arahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang seluruh kesalahannya yang lalu dan akan datang telah terampuni, dipastikan telah bersih. Maka sesampainya kepada Rasulullah, Rasulullah yang mengatakan, memang itu milikku, memang itu milik saya. Lihat, di sini Nabi berbeda dengan yang lainnya. Lihat titik-titik perbedaannya. Nabi SAW bangkit, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca doa pujian kepada Allah, pujian yang kata Nabi ketika Nabi di dunia, saya belum cakap saat sekarang, saya belum terlalu mahir tentang ilmu itu sekarang, tapi nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu itu. Ini diangkat ilmu tentang pujian-pujian khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW yang dengannya dapat kemuliaan, bisa memberikan syafaat. Lihat bagaimana dengan ilmu seseorang terangkat. Lihat Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Khidir. Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Khidir, tidak diragukan. Nabi Khidir masih diperselisihkan Nabi atau orang ahli hikmah atau atau Luqman yang diperselisihkan. Yang jelas kemuliaan Nabi Musa jelas. Tetapi Nabi Khidir diberikan ilmu yang khusus yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Khidir khusus dalam ilmu itu. Nabi Musa harus menuntut ilmu padanya. Dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nabi Khidir. Yang akibatnya apa? Nabi Musa tidak mampu bertahan. Sebab memang belum tahu ilmunya. Nanti di akhir perjalanan, Nabi Khidir ungkap rahasia hikmah dari semua perbuatannya, yang merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah, dengan ilmu terangkat dan terangkat. Karena itu, pahami betul kewajiban pertama ini. kita wajib berilmu jamaah. Iya. Kita wajib memahami cahaya yang Allah turunkan. Berupa nilai-nilai Al-Quran yang wajib kita imani. Sunnah Rasulullah SAW, nilai-nilai sunnah sabda Nabi SAW yang wajib kita imani. Ilmu inilah yang dikenal dengan nur cahaya. Jadi kalau mau cari ilmu nur, nur Muhammad, ini dia yang dimaksud. Cahaya ilmu. Cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu Al-Qur'an disifati dengan cahaya. Dinamai dengan cahaya. Sabda Nabi sallallahu lihat kegelapan jahiliyah terang dengan seterang-terangnya setelah turun nilai-nilai ilmu ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita. Apa yang diturunkan kepada kita adalah ilmu yang terbaik, ilmu yang termulia, ilmu yang paling luar biasa, ilmu yang paling mengantar kepada kemuliaan yang tertinggi. Karena itulah umat Muhammad SAW yang betul-betul mengambil ilmu ini, walaupun mereka umat belakangan, tapi mereka adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiqun." Kami adalah umat belakangan, tetapi kami adalah umat yang pertama masuk. As-sadiqun, yang paling mendahului. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan ilmu ini jamaah. Muliakan ilmu ini. Perkara ini harus betul-betul tertanam. Sebab inilah yang menyebabkan, ini sebab yang sangat besar yang merupakan sebab kemerosotan umat ini, kalahnya umat ini dalam berbagai bidang kehidupan. Jauh dari ilmu din, ilmu agama. Anehnya, lucunya, justru ini yang dijadikan sebab. Kalau kitab-kitab kuning terus kamu kaji, kitab-kitab gundul terus yang kamu baca, ketinggalan zaman itu. Amerika sudah naik ke bulan, kau masih terus-terus seperti itu. Dibalik, padahal kemajuan, ketinggian, keluar biasaan dengan itu. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi. Ini menurut tinjauan seluruh zaman. Zaman sebelumnya dan zaman setelahnya. Ini zaman yang terbaik. Apa sebabnya? Sebab di situ zaman turunnya ilmu yang terhebat, yang termulia. Zaman yang di dalamnya banyak sekali orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu yang benar, hebat dan sangat dalam. Itu kurang pokok. Kenapa zaman itu lebih baik daripada zaman sebelumnya dan setelahnya? Secara mutlak dalam tinjauan seluruh zaman. Keilmuan. Kembali kepada hadis tadi jemaah. May yuridillahu bihi khaira. Siapa saja yang Allah inginkan padanya khaira, kebaikan. Kata khaira ini bentuk tunggal. Tapi dia nakirah yang berada dalam susunan syarat. Orang Arab akan memahaminya khairan bersifat umum. Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan secara umum. Kebaikan dalam urusan keduniaan atau kebaikan dalam urusan keagamaan. Kebaikan di dunia, di alam barzakh atau kebaikan di akhirat. Mencakup. Kata khairan ini mencakup itu semuanya. Siapapun, dia pedagang. Kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan dalam perdagangannya, maka itu. Yafaqihu fid din. Sebab disitulah perdagangan berkeberkah, disitulah perdagangan merupakan simpanan untuk negeri akhirat nantinya. Ya petani, iya, dia nelayan, iya, dia insinyur, dia apapun dia. Kalau Allah sudah inginkan padanya kebaikan, kebaikan apa saja, dalam urusan keduniaan, keagamaan di dunia, jalan barzah atau kebaikan di akhirat. Maka caranya yufaqihu fid din. Coba lihat kalimat singkat ini yang bersifat umum. Betul-betul menunjukkan keluar biasaan fiqhud din itu. Dan fiqhud din bukan sekadar paham, tapi dia adalah paham yang teryakini, yang betul-betul mampu menjadi kekuatan dengannya orang mampu beramal. Ini dia fiqhud din. Jadi bukan sekadar, kita dalam menuntut ilmu harus paham ini. Jangan sekadar paham. Harus bagaimana ilmu itu tertancap kuat, tertanam kuat, menjadi dasar landasan kita. Jangan hanya sekadar dipahami. Tidak akan bermanfaat. Jadi ini yang pertama, wajibnya berilmu. Karena mulianya ilmu ini jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala utus malaikat-malaikat khusus mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan kalau mereka sudah jumpai, mereka akan tutupi dengan sayap-sayapnya, karena cintanya mereka terhadap apa yang dituntut itu. Tapi jamaah, sekali lagi, perhatian kita terhadap ilmu ini yang sangat kurang. Antum alhamdulillah semangat dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Tapi itu pun ketahuilah, masih terlalu rendah semangat itu. Masih terlalu kecil kemampuan itu. Jika dibandingkan dengan kemampuan para sahabat. Terlalu rendah dan terlalu kecil. Melihat bukti? Seorang sahabat yang bernama Abdullah, meninggalkan negerinya karena ingin memperjelas akan sebuah hadis. Dia langsung datangi sahabat yang menyampaikan hadis itu yang berada di negeri yang lain dengan kendaraan ala kadarnya ketika itu, unta, paling cepat kuda. Perjalanan berhari-hari, lama perjalanannya, bukan berjam, berhari, berpekan, berbulan. Yang disertai dengan kekhawatiran di tengah jalan. Belum lagi harus ada persiapan makan minum. Kekhawatiran jangan-jangan ada segerigala atau qutta'at tariq, orang-orang yang menghadang di jalan. Sesampainya di tempat sahabat itu, beliau langsung bertanya tentang hadis itu. Sahabat itu bertanya, apa maksudmu kemari? Tak ada maksud saya kecuali hanya untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa sampai bisa demikian jamaah? Itu tidak lain karena keyakinan mereka betul-betul mantap akan keluar biasaan nilai dari apa yang dia tuntut itu. Dia mampu melihat, meyakini hebatnya, luar biasanya nilai yang dituntut itu. Sehingga dia menganggap rendah, kecil perjalanan itu, enteng pengorbanan itu, kecil kekhawatiran itu, karena dia melihat nilai yang sangat luar biasa dari ilmu itu. Satu hadis, bukan dua hadis, satu hadis. Ini jemaah, berbeda kita dengan lainnya. Bukti yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahamkan rasul para sahabatnya terhadap Al-Qur'an, hadis-hadisnya itu tidak terlalu banyak penjelasan. Penjelasan Nabi jelas, tapi bersamaan dengan itu para sahabat mampu memahaminya dengan lengkap. Nabi tidak terlalu banyak ceramah. Kalimat-kalimat Nabi itu singkat, tapi bersama dengan itu mampu membentuk umat yang terbaik semenjak adanya zaman ini. Beda kita, kadang sudah ceramahnya panjang-panjang, justru semakin panjang semakin tidak dipahami. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali ini diawali dengan ilmu, kembali kepadanya. Fajari ya ilmui, kalau tidak bencana jemaah. Perkara inilah yang merupakan kewajiban saat-saat sekarang yang paling mendesak. Lazimi ilmu jemaah. Perbanyak ilmu. Hafalannya, murojaah, mengulang, dan seterusnya. Tidak ada kata sudah terlambat. Tidak ada kata saya sudah tua. Ingat, Rasulullah SAW dapat ayat pertama pada umur 40 tahun. Itu ayat pertama. Ayat-ayat pertama. Ayat selanjutnya, bertambah umur Nabi, turun ayat selanjutnya, bertambah. Sampai akhir-akhir ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampai akhirnya, turun pada Haji Wada yang beberapa hari kemudian meninggal Nabi SAW. Dan Nabi meninggal pada umur 63 tahun. Terus Nabi turun ayat itu. Terus Nabi pelajari ilmu itu. Para sahabat pun baru pelajari ilmu itu. Ketika itu. Ini ikhwan. Ilmu jamaah. Kembali kepada ilmu. Betul-betul merupakan perkara yang sangat mendesak. Mendesak saat-saat sekarang ini. Ini kewajiban yang bersifat umum. Kembali kepada Quran dan Sunnah, pelajari, pelajari. Inilah gerakan menghidupkan kembali agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gerakan yang paling mendesak. Ayah. Sebab kalau ini segera kita lakukan, maka dengan segera akan bermunculan banyak orang-orang yang beramal di atas ilmu yang benar, dan segera pula akan bermunculan banyak orang-orang yang berdakwah di atas ilmu yang benar. Sehingga kita tinggal bagaimana bersabar di atas nilai-nilai. Murojaah terus. Sebab itu betul-betul merupakan perkara yang paling mendesak bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini pula yang paling dibenci oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kebencian ini sangat tertanam pada diri mereka ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya. Dalam rangka rusaknya rusaknya prinsip ini agar supaya kaum muslimin tidak kembali kepada agamanya, mereka pun mendidik orang-orang, orang kafir atau orang-orang yang berlabel muslim, orang-orang yang mengaku muslim, mereka didik supaya menjadi corong-corong orang-orang kafir, yang berkata sebagaimana perkataan orang kafir, yang menyeru sebagaimana seruan orang kafir, yang melontarkan syubhat-syubhat, meragukan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Muncullah orientalis-orientalis dan murid-murid mereka. Diperbesarlah kedudukan. Oh, kalau doktornya dari Amerika, wah, kalau doktornya dari negeri kafir, doktor agama ini, wah, itu paling hebat, itu paling luar biasa. Diperbesar memang perkara ini. Diberikan fasilitas bagi mereka-mereka yang mencapai gelar itu. Dipermudah. Mereka-mereka yang mencapai gelar itu, diberikan kemudahan. Yang penting, kamu sudah ingin menyampaikan apa yang mereka inginkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan hebatnya serangan ini, syubhat demi syubhat, melalui tontonan, melalui pendengaran, melalui surat kabar, melalui ini dan itu, dalam berbagai sisi kehidupan kita, diserang kita. Iya, supaya kita jauh dari agama. Ternyata bersamaan dengan itu jamaah, kaum muslimin semakin jauh dari agamanya, semakin tidak paham. Sehingga tidak ada benteng, serangan sangat dahsyat. Orang yang seperti ini mampus namanya sudah. Karena itu tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Lemah sudah. Kita ingin hidupkan kembali, hidupkan ilmu ini. Tapi bukan dia satu-satunya. Ini langkah awal. Hidupkan ilmu, kembalikan kepada ilmu. Yang selanjutnya supaya terwujud amalan. Dakwah, gencarkan. Dan bagaimana bersabar berada atas nilai-nilai ini. Sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan keselamatan yang disebutkan dalam surah Wal-Asri. Baik, insyaAllah ini sudah cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika.